Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah sifatul ulama al-muttaqin. Sifat ulama yang bertakwa. Karena ulama ini ada beberapa. Taib ulama ar-rabbani dengan ulama ussu. Barakallahu fiik. Ada juga ulama yang dianggap ulama ussu, ulama yang jelek, yang sudah kita lewati pembahasannya. Barakallahu fiik. Ketika ulama ini menjadi jelek, maka dialah sejelek-jelek manusia di kolong langit. Subhanallah. Subhanallah. Adapun yang kita akan bacakan di sini adalah sifat ulama yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala liqaumin sami'ahum yatamaruna fid din. Berkata Ibnu Abbas kepada orang-orang yang beliau dengar yang memperdebatkan agama. Beliau mengatakan, "Ama alimtum anna lillahi ibadan askatathum khasyatullahi min ghairi samamin wala bakam?" Apakah kalian mengetahui atau tidakkah kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang menjadikan diam mereka adalah khasyatullah, karena takut kepada Allah mereka diam. Min ghairi samamin taib wala bakamin, bukan karena tuli dan bukan pula karena bisu, sehingga mereka tidak berbicara. Mereka tidak berbicara hanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum lahumul ulama wal fusaha. Dan sesungguhnya mereka itulah ulama dan orang-orang yang paling fasih kalau berbicara. Wat tulaqa wan nubala, orang yang bebas dan orang-orang yang cerdik. Al-ulama'u bi-ayyamillah, mereka yang paling paham tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ghair annahum idza tadhakkaru 'azamatallahi tashat uquluhum. Cuman bahwa mereka kalau mereka lagi mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, tashat uquluhum. Tashat, barakallahu fikum, akan menjadi rendah akal mereka. Barakallahu fikum. Wa ankasarat qulubuhum, dan menjadi berkeping-keping hati mereka di bawah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa qata'at alsinatuhum, dan terputuslah lisan-lisan mereka. Hatta idastafaqau min dzalika tasara'u ila Allah bil amali zakiyah. Sampai ketika mereka sudah istafaqu, mereka siuman, barakallahu fikum, dari kondisi itu, kondisi tunduk patuh, barakallahu fikum, kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tasara'u ila Allah bil amali zakiyah, mereka pun berlomba-lomba ila Allah, menuju Allah Subhanahu wa taala dengan beramal saleh, az-zakiyah, yang bersih suci. Ya'udduna anfusahum ma'al mufarritin, ulama yang seperti ini menganggap diri mereka bersama dengan orang-orang yang sangat kurang dalam beramal saleh, bukan membangga-banggakan dan menganggap bahwa dia telah melakukan banyak hal dari kebaikan, justru dia menganggap dirinya sangat kurang. Barakallahu fikum. Ala innahum la yastakthiruna lahul katsir, Sungguh mereka-mereka inilah yang tidak pernah menganggap banyak sesuatu yang banyak dari amal soleh. Sebanyak apapun yang mereka lakukan dari amal soleh, mereka tidak pernah menganggapnya banyak. Wala yardawna lahu bil qalil, dan mereka pun tidak ridha dengan sedikit. Mereka pengen banyak, tapi mereka senantiasa Tayyib. Wa innahum la li akyasin. Tayyib. Mana? Wa innahum la akyasun aqwiya. Tayyib, ahsan, jazakallahu khair. Wa innahum la akyasun aqwiya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang cerdas dan orang-orang kuat. Wa ma'adhdallina wal khata'in. Wa innahum la abrarun bura'a. Wa ma'adhdallin, mereka bersama dengan orang-orang yang sesat, wal khata'in, dan orang yang selalu berlaku salah. Wa innahum la abrarun bura'a, sungguh mereka sesungguhnya adalah orang-orang la abrar, banyak beribadah, banyak berbakti. Mereka adalah orang-orang yang terlepas dari kesalahan dan kesesatan. Ala innahum la yastakthiruna lahu al-kathir, sungguh mereka tidaklah menganggap banyak amalan yang telah mereka lakukan. Wala yardawna lahu bil qalil, dan mereka pun tidak senang, tidak rida untuk yang sedikit. Mereka pengen banyak, tapi yang banyak pun mereka menganggap sedikit dari amal saleh. Wala yudilluna alaihi bi amalihim, baik, haitsuma laqitahum muhtammuna mushfiqun wajiluna khaifun. Wala yudilluna alaihi bi amalihim. Adila, mereka tidak pernah menganggap dirinya telah banyak melakukan dengan amal saleh. Haitsuma laqitahum, dimanapun kalian mendapati orang seperti ini, ulama seperti ini, muhtammuna musyfiqun, kalian mendapati mereka dalam kondisi muhtammun musyfiqun, mereka takut, khawatir, khusyu, wajiluna khaifun. Taib, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Rawahu Abu Nuaim, inilah ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Hada kalamun azimun min Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Ini adalah ucapan yang sangat agung dari seorang sahabat mulia Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yasifu fihi al-ulama alladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Menyipati, menggambarkan kepada kita sosok ulama yang mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu askatathum khasyiatullahi min ghairi samamin wala bakamin. Mereka tidak berkata-kata hanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tuli, bukan pula karena bisu. Li'anna al-ulama qisman, karena ulama itu dibagi menjadi dua. Al-awwal 'alimun 'alal lisani faqat. Ulama yang hanya ilmunya itu di lisannya saja. Kalau berbicara, memukau, barakallahu fik, dan gampang bisa mempengaruhi seseorang. Wa hadha yakunu ma'al munafiq wa ma'al man yuridu ad-dunya aw man yuridu al-jidala wal khusuma. Ulama yang seperti ini, ilmunya hanya di lisannya, adalah orang yang sesungguhnya munafiq. Kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang munafikin ini, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berbicara sangat memukau sehingga kalian pun sangat memperhatikan ucapannya. Kata-katanya begitu teratur, begitu bermakna, terangkai sedemikian rupa sehingga orang sangat-sangat memahami apa yang diinginkan. Tapi ilmunya hanya di lisannya. Itu yang pertama, ma'al munafik wa ma'aman yuridun dunia. Demikian juga orang-orang yang hanya menginginkan urusan dunia dari ilmunya. Auman yuridul jidala wal khusuma, atau orang-orang yang hanya sekedar untuk mempertontonkan keilmuannya dalam bentuk jidal, debat. Wahada ilmun la yanfa'u bal yadur. Ilmu yang seperti ini tidaklah bermanfaat, bahkan memudaratkan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisan. Sungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku, dari sekian banyak yang aku khawatirkan, adalah kullu munafiqin, yakni semua orang munafik yang alimul lisan, ilmunya hanya pada lisannya. Gampang mempengaruhi, gampang memalingkan orang dari kebenaran. Wasani, alim yang kedua, taib. Dan ilmu yang kedua, ilmul qalb. Barakallahu fikum. Ilmu yang ada pada hati, wa huwal ilmun nafi'. Ilmu yang bermanfaat, wa huwal ladhi turabikuhul khasyatu minallahi azza wa jalla. Ilmu yang ada di dalam hati, inilah ilmu yang bermanfaat. Yang ini ilmu disertai senantiasa oleh rasa takut kepada Allah azza wa jalla. Alladhi qala Allah ta'ala fihi, yang Allah mengatakan tentang ilmu ini, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya adalah hanya para ulama. Wa idha utiya al-insanu ilma al-lisan wa ilma al-qalbi wal-khashya kana aliman. Fa idha utiya al-insanu ilma al-lisan, ketika seseorang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu lisan, yani bisa mampu dia menyampaikan ilmunya, wa ilmal qalb, dan ilmu yang ada dalam kalbunya, wal khasyah yang disertai dengan khasyah, kana aliman, maka dialah alim yang sesungguhnya. Wa ma idza utiya ilmal lisan, dan adapun kalau dia, seseorang itu diberi hanya ilmu lisan, walam yuta ilmal khasyati, kana khasiran, dan dia tidak diberi ilmu tentang ilmu yang bermanfaat yang ada dalam kalbu yang disertai dengan rasa takut, kana khasiran, maka dialah termasuk orang-orang yang rugi. Wala yanfa'uhu ilmuhu, dan tidak akan ada manfaat untuknya ilmu dia. Wa innama yakunu hujjatan 'alaihi yaumil qiyamah, bahkan ilmu yang dia miliki akan menjadi hujjah, alasan bagi Allah untuk dia diazab oleh Allah di hari kiamat. Subhanallah. Wa qawluhu ya'uduna anfusahum ma'al mufarritin. Mereka-mereka ulama ini menganggap dirinya bersama dengan orang-orang yang kurang dalam berbuat amal saleh. Menganggap dirinya sangat kurang dan masih kurang. Barakallahu fikum, padahal mereka termasuk sudah orang-orang yang sangat berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kenapa bisa mereka menganggap dirinya kurang? Baik. Ai la yastakthiruna amalahum walau kanat katsira. Mereka tidak pernah menganggap sedikit amalan mereka walaupun sebenarnya sudah banyak. Baik. Walaupun sudah banyak, mereka tidak pernah menganggap banyak. Mereka senantiasa menganggap sedikit dan sedikit. Kondisi inilah yang menjadikan mereka tetap semangat dalam beramal. Barakallahu fikum. Wa inama yastaqillunaha, akan tetapi mereka senantiasa menganggap sedikit, kurang, qalil. Lianna haqqallahi a'zam, karena menurut mereka hak Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar. Tip, coba bayangkan betapa banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya amal soleh yang kita lakukan ini mau dipakai untuk membayar nikmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak akan mampu kita bisa membayarnya. Barakallahu alaikum. Tidak akan mampu. Barakallahu alaikum. Terlalu banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan amal soleh itu pun nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Taufiq min Allah subhanahu wa ta'ala min a'zamin ni'am. Termasuk dari nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Oleh karena itu ulama yang seperti ini menganggap diri mereka senantiasa kurang dan kurang. karena mereka memandang hak Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Taib. Wala muqarnata baina amalil ibadi wa baina haqqillahi taala alaihim. Tentunya tidak akan pernah bisa dibandingkan amalan seorang hamba taib dengan hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba tersebut. Pani amahu taala katsirah. Karena sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hamba ini sangat-sangatlah banyak, luar biasa. Sangatlah banyak. Wala yu'addi haqqaha al-ibadu mahma kanat amaluhum kabira. Dan tidak akan pernah bisa ditunaikan rasa syukur ini akan nikmat Allah Subhanahu wa taala sebanyak dan sebesar apapun amal soleh yang dilakukan. Baik. Wa huwa fi janibi haqqillahi qalil. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala amalan itu sangatlah sedikit. Walidalika, oleh karena itu, fa inna min sifati haula'il ulama al-aqiya. Oleh karena itu, sifat para ulama yang bertakwa ini, annahum la yaftakhiruna bi'amalihim 'alan nasi wala bi'ilmihim. Mereka-mereka ini tidak pernah berbangga-bangga menyombongkan amalan-amalan mereka di hadapan manusia, dan juga tidak pernah membanggakan diri, menyumbangkan diri dengan ilmunya. Tidak amal dan juga tidak ilmu. Mereka senantiasa merasa kurang dan kurang dalam ilmu dan amal. Baik. Bal ya'tabiruna anfusahum min aqallin nasi amala. Bahkan ulama yang seperti ini menganggap dirinya orang yang termasuk paling sedikit amalannya. Wa adnahum manzilatan. Dan mereka menganggap dirinya paling di bawah. Fala yatarafa'una 'alaihim, maka mereka orang yang seperti ini tidak pernah menganggap dirinya lebih dari yang lainnya. Wa innama yatawadda'una lillahi 'azza wa jalla, akan tetapi mereka senantiasa tawadhu, rendah hati di hadapan Allah 'azza wa jalla. Wa qad qala ta'ala, Allah telah berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yushrikun والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ما شاء الله. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. Sungguhnya mereka-mereka ialah orang-orang yang terhadap Rabb mereka sangatlah takut. Barakallahu fikum. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. Dan terhadap ayat-ayat Rabb mereka, mereka sangat mengimaninya. Tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Walladzina bi rabbihim la yusyrikun. Dan ketika mereka beribadah kepada Allah, mereka sama sekali tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan mereka orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan dalam keadaan mereka kalbunya wajilah, khawatir. Barakallahu fikum. Takut jangan sampai tidak diterima. Baik. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap semoga apa yang mereka lakukan dari amal saleh diterima. Annahum ila rabbihim raji'un, dan bahwa mereka sangat yakin mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaik, mereka-mereka ini dengan ciri dan keutamaan yang luar biasa, yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba melakukan amal saleh. Kebaikan-kebaikan. Wahum laha sabiqun. Mereka bersegera dan mereka berlomba-lomba. Ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Musabaqah. Mereka berlomba-lomba melakukan amal saleh. Barakallahu fiikum. Subhanallah, setiap mereka melihat orang melakukan amal saleh, dia pun terpancing untuk melakukan amal saleh. Barakallahu fiikum. Oleh karena itu jangan dikira dan jangan dikata bahwa ketika kita melakukan sesuatu dari amal saleh itu bukan dakwah, itu sudah merupakan dakwah. Itu sudah merupakan dakwah. Walaupun kita tidak mengajak orang dengan lisan kita, tapi dengan perbuatan kita, barakallahu fikum, kita sudah berdakwah, dan itu bagian dari dakwah, memberikan contoh. Barakallahu fikum. Memberikan contoh. Itu sudah ajakan. Baik. Dan orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala digerakkan hatinya akan ikut dengan kebaikan orang-orang yang melakukan kebaikan. Subhanallah. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha lamma sami'tu hadhil ayah ya Rasulullah lamma sami'at hadhil ayah. Baik, qalat Aisyah radhiyallahu anha lamma sami'at hadhil ayah ya Rasulullah walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Ahuwa ar-rajulu yazni wa yasriqu wa yashrabu al-khamr? Qala la ya ibnata Abi Bakr aw ya ibnata Siddiq walakinahu ar-rajulu yasumu wa yusalli wa yusadda wa yatasaddaq wa yakhafu an la yuqbala minhu. Subhanallah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ayat ini dibacakan, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, orang-orang yang telah melakukan apa yang telah mereka lakukan dari amal saleh dalam kondisi hati mereka takut, annahum ila rabbihim raji'un, dan bahwa mereka sangat yakin akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah, ahwar rajulu yazni wa yasriq wa yashrabul khamr? Apakah ayat ini berhubungan dengan orang yang berzina, mencuri, minum khamr, kemudian takut akan dosa-dosanya? Kata Rasulullah SAW, ya la ya ibnata Abi Bakar au ya ya ibnatal As-Siddiq. Bukan wahai putrinya Abu Bakar atau putrinya As-Siddiq. Tapi ayat itu walakinahu ar-rajulu yasumu. Ayat itu berkenaan dengan seorang yang melakukan puasa, salat, sedekah, wa yakhafu an la yuqbala minhu, dalam keadaan dia sangat khawatir jangan sampai tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Muwaffaq, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang makhdul, taib, amalannya sedikit, barakallahu fiikum, merasa apa? Merasa yakin dan pasti bahwa amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sementara orang yang saleh, ya seperti ini model, banyak beramal saleh sementara masih khawatir dan khawatir jangan sampai tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang seperti ini yang menjadikan mereka senantiasa mereka mengoreksi diri mereka. Barakallahu fikum. Apakah ada di sana kekurangan-kekurangan yang boleh jadi menghalangi amalan dia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mungkin niatannya, mungkin cara pelaksanaannya, dan mungkin-mungkin yang lainnya yang senantiasa dia perhatikan agar supaya betul-betul barakallahu fikum amalan saleh yang dia lakukan ikhlas lillahi subhanahu wa taala dan mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun mereka masih sangat khawatir jangan sampai tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan sudah banyak barakallahu fikum dan rasa khawatir pun masih tetap ada. Berbeda dengan orang-orang yang tidak diberi taufik, amalannya sudah sedikit dan dia pun memastikan bahwa amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita selesaikan. Qala al-Hasan wa sami'a qauman yatajadalun. Berkata al-Hasan al-Basri wa sami'a qauman yatajadalun, dalam keadaan dia mendengar satu kaum berdebat, memperdebatkan agama. Kata beliau, haula'i qaumun mallu al-ibadah. Ini orang-orang yang seperti ini, orang yang sudah bosan beribadah. Wa khaffa 'alaihimul qaul, sehingga ringan sudah dia berbicara. Wa qalla wara'uhum wa takallamu, sehingga sifat hati-hati pun sudah hilang sehingga mereka pun lancang berbicara. Qauluhu mallul ibadah walidzalika ishtaghalu bil jadal. Karena mereka sudah bosan ibadah, akhirnya mereka pun menyibukkan diri dengan berdebat. Wal munaqashat, taib dialog. Falamma tarakul ibadata insarafu ilal jadal. Ketika mereka meninggalkan ibadah, tentunya waktunya luang, waktunya kosong, Terus diapakan? Dipakai untuk berdebat. Debat ini bukan cuma sekedar melalui mulut, barakallahu fikum, tapi melalui tulisan. Di zaman sekarang ini debat luar biasa. Baik. Ngeri ucapannya. Sangar. Baik. Memaki, mencela, mengumpat. Kalau melalui internet, melalui media sosial, kasar luar biasa. Kalau ketemu, baik-baik saja kelihatannya. Senyum-senyum saja. Baik. Seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu. Tapi ketika dibaca ini, statusnya lah, apanya lah. Barakallahu fikum. Wah, ngeri. Baik. Kita tidak akan menyangka kalau ternyata dia yang menulisnya. Kalau ketemu mesem-mesem aja. Ketawa-ketawa saja. Baik. Orang-orang yang seperti ini sudah capek, lelah beribadah. Akhirnya apa? Mereka manfaatkan waktunya untuk jidal. Baik. Zaman sekarang ini kan jidal luar biasa. Melalui media sosial ini. Tangannya itu terus tak kirim lagi. Belum sempat dibalas terus sudah balas lagi. Belum sempat diapa sudah. Serang luar biasa. Tangannya memang sudah. Enggak tahu ini kayak apa ya. Baik. La haula wala quwata illa billah. Ingat. Baik. Ahkam yang ada dalam kehidupan nyata kita ini bertatap muka itu pula yang berlaku ketika berada di media sosial. Berkelabi. Jangan dikira dosa mengumpat mencela ketika kita berhadapan saja. La. Berkelabi. Mengumpat mencela, memaki, berdusta, memfitnah melalui tulisan. Sama hukumnya. Haram. Subhanallah. Baik. Ada orang memang enggak bisa berbicara dia, tapi tulisannya kencang. Bukan orator dia. Kalau mungkin disuruh berkhotbah ya biasa-biasa saja. Mungkin bahasanya lemes-lemes saja. Tapi kalau dia mengetik, dia menulis luar biasa. Sama saja. Baik. Falamma tarakul ibadatan sarafu ilal jadal. Ketika mereka meninggalkan ibadah, mereka pun beralih ke perdebatan. Qalu khaffa alaihimul qaul ay yastamiruna fi halaqatil jidal. Terus menerus mereka berada di lingkungan lingkaran perdebatan. Barakallahu fikum. Atau di majelis perdebatan. Wala yamalluna minhu, dan mereka tidak bosan-bosan sampai berjam-jam berdebat. Hatta asbaha ahwanu alaihi min ayyi syai'in akhar, sampai perdebatan itu sesuatu yang sangat dia gemari, paling gampang dia, paling mudah dia berbicara. Baik. Paling gampang untuk dia lakukan dari yang lainnya. Bi khilafil ibadah allati yamalluna minha. Baik. Berbeda dengan ibadah yang mereka sudah bosan untuk melakukannya. Waqalu wa qalla wara'uhum fatakallamu, sudah habis, hilang, berkurang kehati-hatian mereka. Bisa babishtighalihim bil jadali wal kalam, karena mereka menyibukkan diri dengan perdebatan. Wal kalam lam yabqa indahum wara', sehingga tidak tersisa lagi sedikit pun dari rasa hati-hati. Pokoknya lepas semuanya. Bebas dia mengungkapkan apa yang dia ingin ungkapkan. Walau kana indahum wara' la'alimu anna Allah sayusajjilu alaihim kalamahum. Seandainya mereka merasa hati, seandainya mereka masih memiliki sifat hati-hati, niscaya mereka akan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat untuk mereka apapun yang mereka ucapkan. Allah taala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ungkapan pun yang dia ucapkan kecuali di sisinya ada malaikat raqib atid yang mencatat. Falau tadhakkaru hadza laqallalu minal kalami illa fi ta'atihi subhanahu wa jalla. Seandainya mereka ingat ini bahwa senantiasa ada di sisi kiri kanannya pencatat, laqallalu, niscaya akan mereka mengurangi dari berbicara kecuali perkara yang menjadikan mereka taat kepada Allah azza wa jalla. wa yadkhulu fi hadzal amr alladhi yusdiruna al-ahkama asy-syar'iyyata wa yuftuna an-nasa duna ilmin. Masuk juga dalam perkara ini orang yang senantiasa memberikan fatwa hukum syar'iyyah, yuftuna an-nasa duna ilm, yang senantiasa berfatwa tanpa didasari oleh ilmu, au yusabbitu au duna ilmin au tasabbutin liqillati wara'ihim. Tidak memastikan satu hukum kemudian langsung dia menjawabnya liqillati wara'ihim, karena tidak adanya atau kurangnya rasa hati-hati. Idlau kana indahum wara' lama tasahalu fil fatwa wat tahlili wat tahrim. Seandainya mereka memiliki sifat hati-hati, maka tidak akan mungkin mereka lancang dan gampang untuk berfatwa tentang masalah halal dan haram. Alladhi huwa min ashaddi ma yatarattabu ala qillatil wara. Alladhi huwa min ashaddi ma yatarattabu ala qillatil wara, dan merupakan sebab barakallahu bikum yang paling kuat untuk hilangnya rasa kehati-hatian. Wallahul musta'an. Barakallahu bikum. Ini bab ini sifatul ulama al-muttaqin yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang sungguh sangat luar biasa, yang menjelaskan kepada kita siapa dan bagaimana sesungguhnya ulama itu. Barakallahu bikum. Bukan yang pandai berdebat, pandai berkelit, pandai memutar balik fakta, pokoknya bagaimana caranya menang. Barakallahu fiikum. Wallahul musta'an. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.